Seterusnya, Hetty dan Sudirman. Sungguh mainan orang Melayu, sungguh mainan orang Melayu. Cantik bagaikan si putri Dewi, cantik bagaikan si putri Dewi. Asyiklah malam selalu gurih. Kasihnya yang ku dambakan, cinta kasihnya yang ku dambakan. Tiada yang lain akan ku cari, tiada yang lain akan ku cari. Wajahnya cantik bagai rembulan, wajahnya cantik bagai rembulan. Tidur selalu terbawa mimpi, tidur selalu terbawa tambatan hati, sungguh mainan tambatan hati. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Tidur tak nyenyak, makan tak kenyang. Bila berjumpa orang ku cinta, bila berjumpa orang ku cinta. Walau sekejap hati pun senang, walau sekejap hati pun senang. Sungguh mainan tambatan hati, cuma inang tambatan hati. Tiada yang lain akan ku cinta, tiada yang lain akan ku cinta. Biarlah mati kalau tak jadi, biarlah mati kalau tak jadi. Begitu besar cinta padanya, begitu besar cinta padanya.